بسم الله الرحمن الرحيم. Terlebih kita dalam satu majlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Taala, tentunya keutamaan-keutamaan juga jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Ma min qaumin yastami'una fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatajawazunahu illa hafadihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum Allah fi man indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahara Allah lahu fihi tariqan ila al-jannah wa man wasa'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid dari masjid Allah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkajinya, mempelajarinya, illa haqqatihimul malaikah, para malaikat akan hormat kepada mereka. Riwayat bima yasna, bagaimana diriwayatkan di riwayat yang lain, riwayat dengan apa yang dilakukan oleh seorang talibul ilm, seorang yang belajar duduk di majlis ilmu. Haqqatihimul malaikah, suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para pencari ilmu yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimuti kepada mereka, dan ketenangan juga turun kepada mereka. Kemudian lebih dari itu, wa jazakumullahu fi man indah, Allah membanggakan, Allah memuji, menyebutkan mereka di hadapan para malaikat dan malaikatnya. Keutamaan-keutamaan yang besar dari orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh dalam mengkaji dan ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Tidak hanya sampai ini saja. Di riwayat yang lain dikatakan, hatta khuluq fi qa'il bahr, sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan pun juga ikut mendoakannya. Subhanallah. Betapa indahnya dan betapa manisnya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, duduk dalam majlis ilmu, mengkaji kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mendapatkan nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Rasulullah SAW mengingatkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tariqul ilm, jalan ini. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man rafa'a bi 'amali lam yusra' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Artinya, sekalipun dia orang yang paling gagah di dunia, sekalipun dia orang yang paling punya kedudukan di dunia dan paling berkuasa, ataupun bahkan mungkin dari sisi nasabnya dekat dengan Rasulullah, nasabnya adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan afdhalun nasab, lebih dari sekedar darah biru, orang mengatakan seperti ini. Namun kalau kemudian lambat amalnya, lam yusra bihi nasabuh, tidak akan berikan manfaat sedikit pun. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum, karena inilah kita dengan hadis-hadis yang seperti ini tentunya akan semakin menggugah kepada kita, terlebih keutamaan-keutamaan orang-orang yang belajar, keutamaan-keutamaan ilmu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat yang mengingatkan kepada kita tentang keutamaan ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas keutamaan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan kepada mereka-mereka yang senantiasa sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Bahkan kesaksiannya dibandingkan dengan kesaksian para malaikat, dengan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah yang paling mulia. Jadi masalah tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kesaksian Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu dalam masalah tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kepada kita bahwa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang berilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Fatir? Inna yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu, para ulama. Maka jelas, untuk mendapatkan itu semuanya, kemuliaan-kemuliaan ini adalah dengan mengkaji dan mengilmui sungguh-sungguh untuk kita memanfaatkan kesempatan mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang namanya manusia, kalaulah bukan karena keilmuannya, apalah artinya dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang? Mereka makan, kita juga makan. Mereka mencurahkan atau melampiaskan nafsu biologis, manusia juga seperti itu. Apa bedanya kalau bukan karena keilmuan ini? Dan kemudian kita kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena keilmuan, tarbiyah imaniyah, pendidikan iman, bukan pendidikan yang lain, pendidikan yang akan mengarahkan kita, menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena ini, apa yang kita banggakan? Apa bedanya kita dengan umat-umat yang lain, dengan manusia-manusia yang lain? Mereka makan, kita punya makan. Mereka punya kebutuhan, kita juga punya. Mereka bekerja, kita juga sama. Mereka kuliah, kita juga kuliah sama-sama. Apa bedanya kalau tidak ada tarbiyatul iman? Maka inilah power yang ada bagi kita kaum muslimin. Pendidikan iman, pendidikan yang mengarahkan kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang menjadikan kita semakin tawazun, semakin seimbang, dan siap menghadapi apapun dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena hakikat dari kehidupan dunia ini tidak lain adalah sebenarnya berupa ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka jelas keutamaan ilmu. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalu ma ba'atha minallahi bihi minal huda wal 'ilm, kamatsalil ghayth al-kathif, asaba 'arwan, fakanat minha bu'atun qubilat al-ma'." Kata beliau, perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku dari petunjuk dan ilmu ini, dari hidayah dan ilmu ini, sama seperti ghaythil kathir, seperti hujan yang lebat yang jatuh di permukaan bumi ini. Maka di antara permukaan-permukaan bumi ini ada yang mau menerima air ini. Fa asbatat al-kalawa al-ashbal kathir, fa'ambata tilkala, bisa menumbuhkan rumput-rumputnya dan juga tanam-tanaman yang banyak, bumi mau menerimanya. Dan ada lagi, wa kanat minna buqan amsakatil ma falafa'allahu bihin nas, ada cuma bisa menampung saja. Ada bagian dari permukaan bumi ini yang bisanya cuma menampung saja. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan tampungan itu bagi manusia. Mereka minum dari adanya, mereka juga meminumi kepada binatang-binatang mereka, dan juga digunakan untuk bercocok tanam. وكانت منها طائفة لا تنفق ماء ولا تنبت كلا. Dan juga ada bagian dari permukaan bumi ini yang tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanamannya. فذلك مثل ما فقه في دين الله. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman dalam agama ini, dan bisa bermanfaat dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa 'amila wa 'allam. Dia mengilmui, dia mengamalkan, dan dia mengajarkannya kepada manusia. Ma'asyar al-ikhwah wa rahmatullah rahimanillah wa iyyakum. Akankah kita kemudian menjadi kelompok yang ketiga ini, yang tandus, gerakan, tidak bisa memanfaatkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam alaikum. Maka, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ilmu yang bermanfaat jelas merupakan modal dan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata fa'adam man qata'a 'amalahu illa min thalath." Jika seorang anak manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara. Sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, ya, jika kita mampu untuk bersedekah. Yang kedua kata beliau, awal minyum tazawih, ilmu yang bermanfaat, yang dia bisa memanfaatkan dirinya dan juga bisa memberikan kepada yang lainnya, dan orang lain ikut melaksanakannya. Ad-dalu ala khair kafa'ilah, orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Keutamaan dari berikan ilmu, menularkan ilmu kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiganya adalah awal dan salih yang berbeda. Anak salih yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Dan ini kemudian juga untuk bisa mendapatkan seorang anak yang salih pun juga perlu kepada didikan. Butuh kepada pendidikan iman. Pendidikan yang menjadikan seorang anak itu senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Senantiasa akan berikan manfaat kepada kedua orang tua. Maka ini juga tidak lain jalan semuanya adalah dengan jalan ilmu. Karena inilah ma'asyalah ikhwah rahmanillah wa iyyakum. Para pendahulu kita, salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah ta'ala jami'an, banyak memberikan tausiah, banyak memberikan nasihat dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya permasalahan ilmu ini. Dan inilah didikan-didikan Rasulullah SAW bagaimana membina umat adalah dengan pendidikan iman. Beliau dengan sabarnya mendidik kepada kaumnya, dengan sabarnya berbagai rintangan beliau hadapi untuk menjadikan manusia semata-mata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita talabul ilmi senantiasa mengingat kepada keutamaan-keutamaan dari belajar atau mencari ilmu itu sendiri, inilah cukup sebagai penyemangat bagi kita. Dan berkaitan dengan permasalahan ilmu ini, sebenarnya banyak sekali cabang dan banyak sekali yang perlu kita kaji. Namun pada kesempatan ini yang kita kaji adalah berkaitan dengan masalah keutamaan-keutamaan daripada ilmu saja. Sementara masih ada bab yang lain, bagaimana adab ilmu, yang ini juga terkait, dan kemudian bagaimana Seseorang mesti belajar. Aulawiyah hitalah belain. Mana yang sudah didahulukan dalam kita belajar? Ini semuanya ada aturan, ada tuntunan. Takdir melahan-lahan secara berikutnya. Namun ini adalah berikutnya. Maka ma'asyar al-akhwah, rahmanillahi wa iyyakum. Cukuplah bagi kita keutamaan-keutamaan ilmu itu sendiri yang senantiasa memberikan power bagi kita. Jangan sampai menjadikan kita futur karena sertaan semua orang atau bujingan karena kendala-kendala dalam kita mencari ilmu. Dengan melihat kepada keutamaan-keutamaan ilmu itu sendiri sebagai modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah bagi kita sebagai power. Bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan keilmuan yang ada pada mereka semakin kokoh dan rasuh. Warasuhuna fil ilm, dan orang-orang yang rasuh yang kokoh dalam ilmunya senantiasa menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Namun dalam kita belajar bagaimana wasiatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kepada Umair bin Ziyad, kata beliau, ya Umair bin Ziyad, innal qulub awaniyah, sesungguhnya hati itu adalah seperti tembayan. Fa khairuha awaniyah, dan sebaik-baik hati adalah yang paling bisa menjaga, yang paling terjaga. Dan bagaimana kita bisa menjaga hati adalah kita masuk dalam kategori yang mana? Bagaimana Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, annasu thalatha, manusia itu terbagi dari tiga kelompok. Yang pertama, alimun rabbani, seorang alim rabbani. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang senantiasa mengajari manusia, mendidik manusia, mencihara yang kebelah kebari dari ilmu yang paling ringan, yang paling kecil sebelum permasalahan-permasalahan yang besar. Permasalahan iman, permasalahan akidah adalah permasalahan yang paling pokok. Dan inilah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dididik kepada para sahabatnya. Sebelum yang lainnya. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum jihad, dan sebelum menegakkan syariat Islam, didikan iman ditegakkan. Didikan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada mereka. Tarbiyatul iman. Karena dengan keimanan ini merupakan power kita kaum muslimin. Kalau power ini sudah hilang dari kita, apa yang kita harapkan? Maka perlu diketahui bahwasanya semakin beraninya musuh-musuh Islam, semakin kurang ajarnya orang-orang kafir minal Yahud dan Nasara kepada kaum muslimin, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena perbanyaknya personil mereka. Cukup bagi kita pelajaran pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian kali perang enggak pernah jumlah kaum muslimin itu lebih banyak kecuali dalam perang Hunain. Entah dalam perang Hunain malah Allah Subhanahu wa taala berikan jaza, diberikan kekalahan kaum muslimin padahal jumlah kaum muslimin paling banyak. Ketika dalam masalah jihad itu dikotori dengan penyakit ubud. Karena masalah jihad adalah darurat Islam dan Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak rida kemuliaan itu dikotori. Maka bagaimana kemudian kalau yang namanya jihad terkotori dengan berbagai macam noda? Tidak hanya ujub saja, lebih dari itu, siriknya, khurafatnya, bid'ahnya, maksiatnya, dan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada. Anda masuk. Dari mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun, akan datang? Dari mana kemenangan kaum muslimin itu akan diperoleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kami itu pasti menang. Janji dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tapi kapan itu kita dapatkan? Tentunya ada asbab, ada wasilah, ada cara untuk bagaimana kita mendapatkannya. Maka kita lihat bagaimana dalam perang Mu'tah Kemudian dalam perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan juga dalam Fathu Mi'raj dan sekian banyak penaklukan ketika dengan iman yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan ru'uh, berikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut kepada musuh Allah itu akan datang dengan sendirinya ketika iman itu menancap di hati kaum muslimin. Iman itu benar-benar dengan keimanan yang menjadikan mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala nasba'a a'yunih, senantiasa ada di hadapannya. Maka apakah kita akankah kita kemudian termasuk seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan? Qala bil a'rabi amanna qul lam tu'minu wa la tuqulu aslamna wa lam yadkhul al-iman fi qulubikum. Ketika orang-orang Badui, apakah kita ingat iman kita seperti imannya orang-orang Badui? Ketika mereka mengatakan amanna, ya kami beriman, Allah katakan jangan katakan seperti itu. Ucapkan aslamna, baru Islam saja. Walam mayat berin iman putulu dukum, iman belum masuk dalam hatinya. Masyarakat rahmanillah wa iyyakum. Ini alim rabbani senantiasa mengajari umat dengan permasalahan yang berdasar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengantarkannya kepada para sahabat. Tarbiyatul iman, pendidikan iman, alim rabbani yang memahami akan permasalahan-permasalahan umat. Bukan sekedar slogan. Kemudian yang kedua kata beliau, wa muta'allimun ala sabili najah. Seorang pelajar, muta'allim yang belajar ala sabili najah, dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dirinya dari ketergelinciran, menyelamatkan dirinya dari penyimpangan dari agama ini. Muta'allimun ala sabili najah. Bukan sekedar slogan, Rabbani generation katanya. Al-Quran disuruhnya katanya. Dan apalah artinya sebuah slogan? Kalau hanya sekedar slogan, bukan hanya sekarang saja orang berslogan seperti itu. Di akhir masa sahabat, radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang Khawarij, mereka juga berslogan, la hukma illa billah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum, dan mereka bahkan ahli ibadah, orang-orang masjid, hafizul Quran. Namun kita lihat ketika mereka, apa yang mereka lakukan itu tanpa didasari dengan keilmuan, apa yang terjadi? Padahal mereka adalah hafiz, para hafiz, ibadah, dan para ahli ibadah, para penghafal Al-Quran. Sampai seorang penghafal Al-Quran seperti itu berani membunuh seorang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman bin Mujahid, cukup pelajaran bagi kita. Ketika pendidikan iman tidak masuk dalam diri kaum muslimin seperti itu, sekalipun dia hafal Quran, masya Allah, lisannya faqih, berbahasa Arab dan tulisannya, namun tidak dengan keilmuan. Yang Rasulullah SAW yang mengatakan, yaqra'una al-Qur'an la yajiduha najiran. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada tenggorokannya. Kalau tidak melewati tenggorokannya, bagaimana masuk ke dalam hati? Dan mereka bangga dengan yang seperti itu, sampai kemudian terjadi yang terjadi. Pelajaran besar bagi kita. Untuk kita lebih khawatir pada mereka, orang-orang masih dekat, masih di zaman yang kita terhadap. Masih sehat zaman dengan para sahabat. Masih ada Ali bin Abi Thalib, masih sekian banyak para sahabat. Kibar sahabat masih berkeliaran di mana-mana. Tapi seperti itu kenyataannya. Maka bagaimana dengan masa kita sekarang ini? Lebih mengkhawatirkan lagi. Mana ulama, mana keilmuan, mana... Sementara di kanan kiri kita, subhanallah, internetnya, PS-nya, gimbal, seterusnya, sekian banyak di sekitar kita, ikut menggiring kita, dan juga mengarahkan bahkan ikut mendidik kepada diri kita sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Akankah kita kemudian merasa aman dari seperti ini? Wala ya'manu makrallahu illa al-qawmul khasirin. Maka kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Akankah kita kemudian termasuk golongan orang-orang yang ketiga tadi? Yang tandus. Ilmu senantiasa kita dengar, kita baca, namun tandus, keropos. Akankah kemudian, dan inilah yang bisa dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, umat akan seperti ini di akhir zaman. Bagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, yusiku an tada'alukum al-umam kama tada'al akalatu ila tata'atina. Hampir-hampir semua umat juga akan mengerumuni kalian, kaum muslimin, seperti mereka mengerumuni kepada makanan yang enak. Berebut. Sama pada al-akalatu ila qas'atihi. Para sahabat menunggu, kok sampai berani seperti itu? Awam mungkin lihat nami yaum izin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Sampai orang semakin berani kepada kaum muslimin. Sampai orang seperti itu. Kurang ajarnya kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, La bal antum yaumayhin kadir. Bahkan kalian saat itu dalam kondisi banyak. Walakinnakum huta sahuta istayu. Namun kalian adalah seperti buih yang dan Kalau dinakutkan dengan persamaan, adalah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana orang yang dikatakan dan juga bagaimana Maka diperhatikan demi ini Dia sudah diingatkan dengan nasihatnya terlewat dalam langiannya. Akhir langian beliau mengingatkan kepada kita. Beliau katakan ini adalah saudara kita. Dia masih tidak. Aku sudah masih jangan. Dikatakan oleh beliau, saya akan diberikan oleh Allah yang mengalami badan. Waktu di Rizmah, bahwa dia nanti dengan hadan. Wadah Ibn yang hilang tiba. Wadah yang tiba dan menutupan. Waktu di Rizmah, bahwa dia nanti dunia. Terus dengan ini, dan berapinya ini wajar. Waktu di Rizmah, bahwa dia nanti dunia. Anda tahu, bahwa dia nanti wahai rumah yang mendapat saya berkahwin dengan Allah, pertama-tama takwalahnya jauh terlebih tinggal. Lainnya menjadi Allah tanpa inilah menjadi tidak berbakti. Waktu tinggal bahasa bukan adalah khairul ahli kita dan makinlah dengan yang dirakam. Ada jadi ramalan yang berbeda. Jadi mengingat-ingat kepada nyanyian-nyanyian asmara, azamil lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian asmara. Kata berfikir Allah Taala kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada Nabi dan kepada orang yang dari kemampuan dan dari berbicara masalah seperti ini. Dan tak ingin mereka menunjukkan. Jadi ini orang yang jelas bahwa yang sering terganggu dan dijadikan seorang orang yang sering berada di sini. Ketika kita masih bersemangat, kemudian ada jalan saja. Ingat bahwa yang namanya pernikahan yang kita ini tidak akan lagi memikirkan. Maka Allah SWT yaitunya. Kita tak berdoa yang berkata, kita tak berdoa yang berkata, jika kamu berdoa yang berkata, Allah SWT bisa memberikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang baik, mana sunnah, mana bid'ah. Semakin bertambahnya ilmu, kalau punya kejurus dengan ini, jurus pada dunia, terpunyai. Tapi disuruh kepada agama, kepada ilmu, untuk ibadah. Maka juga, yang terjadi Allah SWT yang berada di Allah SWT yang sebaliknya, Allah SWT yang berada di Allah SWT yang berada di tidak mengingat kebaikan dari kebaikan. Karena aku mengalami pada hari ini, mencuri kita bekerja yang dipakai untuk di sini, dan mencuri kita bekerja yang Assalamualaikum.